Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita selesaikan pada pertemuan yang terakhir pembahasan tentang salat ghaib, dan di antara faedah yang kita sampaikan pada pertemuan tersebut adalah tentang disyariatkannya melakukan salat ghaib bagi seorang muslim yang jenazahnya belum disolati, atau bagi seorang muslim yang memiliki jasa besar terhadap Islam atau kaum muslimin. Kemudian telah kita sampaikan pula tentang bolehnya melakukan na'yu atau menyampaikan berita kematian kalau ada maslahatnya, dan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan berita kematian dengan tata cara atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Itu beberapa faedah yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita berpindah kepada hadis berikutnya, hadis yang ke-159 dalam kitab ini. An Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'da ma dufina fakabbara alaihi arba'an. Kata beliau radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati mayit di kuburan, ba'da ma dufin, setelah mayit tersebut dimakamkan. Fakabbaru alaihi arba'an, kemudian beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang kami muliakan. Dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkisah tentang sholat jenazah yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kuburan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan takbir sebanyak 4 kali, sehingga kaifiyahnya atau tata caranya sama seperti dalam pelaksanaan sholat jenazah. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua membaca sholawat Ibrahimiyah, takbir yang ketiga membaca doa, dan takbir yang keempat diam sejenak kemudian salam, atau boleh juga membaca doa kemudian salam. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, awalan masyru'iyatus sholati 'alal qabr. Faedah yang pertama tentang disyariatkannya melakukan sholat jenazah di kuburan. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Sehingga ini merupakan pengecualian terhadap hadis-hadis yang melarang sholat di kuburan. Karena memang cukup banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan untuk melakukan sholat di kuburan. Seperti sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Kata beliau, bumi seluruhnya adalah tempat sholat kecuali kuburan dan al-hammam dan kamar mandi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan, dan jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Maka larangan dalam hadis-hadis tersebut berlaku untuk selain sholat jenazah. Sholat wajib misalnya, maka tidak boleh dilakukan di kuburan. Atau sholat yang hukumnya sunnah. Adapun sholat jenazah, maka diperbolehkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal tersebut. Sehingga ketika misalnya kita terlambat melakukan takziah dan jenazah sudah dimakamkan, maka boleh bagi kita untuk mensolati jenazahnya di kuburan. Nah, bagaimana kaifiahnya? Posisi kuburan berada di antara kita dengan arah kiblat. Kita tetap menghadap ke arah kiblat dalam pelaksanaan sholat tersebut. Kalau mayitnya seorang lelaki, maka posisi imam sejajar dengan kepalanya. Kalau mayitnya seorang wanita, maka posisi imam sejajar dengan bagian tengah tubuhnya. Sama seperti dalam pelaksanaan sholat jenazah. Adapun terkait dengan batasan waktunya, sampai kapan kita boleh mensolati jenazah seorang mayit di kuburan? Ini dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Wa qayyadahu ba'dul ulama bi muddati syahrin. Dan sebagian ulama memberikan batasan selama satu bulan setelah pemakaman. Adapun selebihnya maka tidak disyariatkan untuk melakukan sholat jenazah di kuburan. Paling maksimalnya adalah satu bulan setelah pemakaman. Ini pendapat yang pertama. Wa ba'dhuhum hatta yabla jasaduh. Dan sebagian ulama berpendapat hatta yabla jasaduh, sampai hancur jasadnya. Selama belum hancur jasadnya, maka disyariatkan untuk melakukan sholat tersebut. Namun ketika diperkirakan sudah hancur jasadnya, maka tidak disyariatkan lagi untuk melakukannya. Ini pendapat yang kedua. وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ أَبَدًا. Dan sebagian ulama membolehkan sholat tersebut untuk selama-lamanya. Meskipun sudah berlalu pemakamannya selama sekian tahun misalnya, maka menurut sebagian ulama tetap diperbolehkan untuk mensolati jenazahnya di kuburan. Dan memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal tersebut. Namun yang jelas diperbolehkan adalah beberapa saat setelah selesai pemakaman, atau sehari setelah selesai pemakaman. Itu yang jelas diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Waqad jaa'a fil Bukhari, dan sungguh telah datang dalam riwayat Al-Bukhari, annahu Shallallahu Alaihi Wasallam marra biqabrin dufina lailan. Bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kuburan setelah dimakamkan pada malam hari. Faqala, mata dufina hadha? Kemudian beliau pun bertanya kepada para sahabat, kapan jenazah ini dimakamkan? Qalul barihah. Mereka pun menjawab, tadi malam. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazahnya di kuburan. Baru dimakamkan tadi malam. Qala Ibnul Qayyim, ruya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim mengatakan, telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza fatathu shalatu 'alal janazah shalla 'alal qabr. Bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tertinggal dari pelaksanaan salat jenazah, shalla 'alal qabr, beliau pun mensolati jenazahnya di kuburan. Nah, ini dilakukan beberapa saat setelah selesai pemakaman jenazah tersebut. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi, kalau seandainya kita terlambat melakukan takziah sementara jenazah sudah dimakamkan, maka boleh kita mensolati jenazah tersebut di kuburan. Ini yang pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, tsanian, anna sholata 'alal qabri mithlu sholati 'alal mayyit al-hadir. Bahwa mensolati mayit di kuburan itu seperti mensolati seorang mayit yang ada di hadapan kita. Dalam pengertian kaifiahnya atau tata caranya sama seperti dalam pelaksanaan sholat jenazah. Tata caranya, kemudian bacaannya atau posisi imamnya, maka semuanya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali. Salisan, kemudian faedah yang ketiga, ma kana alaihi sallallahu alaihi wasallam minar rahmah wa ra'fah wa tafakkudil wahidi min ashabih. Sifat rahmat dan kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan upaya beliau untuk mencari tahu tentang bagaimana kondisi para sahabatnya. Ketika ada seorang sahabat yang tidak pernah terlihat, maka ditanyakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mahma kanat manzilatah, bagaimanapun kedudukan sahabat tersebut, meskipun dia seorang rakyat biasa yang tidak berpangkat atau kedudukan, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar anna sahiba hadzal qabri imra'atun sauda. Sungguh Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menjelaskan bahwa penghuni kuburan ini adalah seorang wanita berkulit hitam. Kanat takumul masjida ay taknisuh. Yang tugasnya adalah membersihkan masjid atau menyapunya. Meskipun dia statusnya sebagai seorang budak wanita berkulit hitam, namun Nabi tetap memberikan perhatian yang besar terhadap wanita tersebut. Kenapa? Karena dia memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu membersihkan masjid. Sehingga kisah ini memberikan pelajaran bahwa membersihkan masjid adalah sebuah tugas yang sangat mulia dan ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama berpandangan bahwa penghuni kuburan tersebut adalah seorang sahabat yang bernama Talhah Ibnul Barok Al-Badawi atau Al-Balawi radhiyallahu anhu. Memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa penghuni kuburan tersebut. Talhah Ibnul Barok Al-Balawi radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada malam hari sehingga para sahabat tidak menyampaikan berita kematiannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir akan mengganggu beliau. Dan beliau baru dikasih tahu pada keesokan harinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menugur para sahabat, "Ma mana'akum an tu'limuni?" kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apa yang menghalangi kalian untuk menyampaikan berita kematiannya kepadaku?" Maka para sahabat menjelaskan bahwa mereka tidak ingin mengganggu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita dari pembahasan tentang salat jenazah di kuburan. Sekarang kita melangkah kepada pembahasan berikutnya, babun fil kafni. Sebuah bab yang menjelaskan tentang cara mengkafani seorang mayit. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuffina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidhin sahuliyah laisa fiha qamisun wala imamah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikafani dengan 3 lapis kain Yaman yang berwarna putih lagi bersih. Laisa fiha qamisun wala imamah, tanpa gamis dan tanpa imamah. Maka hadis ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana kriteria kain kafan bagi seorang muslim laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain berwarna putih, sehingga jumlah kain kafannya adalah 3 lapis dan berwarna putih. Itu kriteria kain kafan bagi seorang muslim laki-laki. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, kufinan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thalathati aswab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain. Laisa ma'aha qamisun wala imamah. Tanpa gamis dan tanpa imamah. Nah. Maka kain kafannya hanya terdiri dari 3 lapis kain. Tanpa gamis dan tanpa imamah. Tanpa penutup kepala, tanpa baju, tanpa sirwal, yang semisalnya. Qala An-Nawawi makna lam yukaffan fi qamisin wala imamah. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa maknanya adalah beliau tidak dikafani dengan gamis dan tidak pula dengan imamah. Wa innama kufina fi thalathati aswabi ghairiha. Dan hanyalah beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Walam yakun ma'a thalathati syai', dan tidak ada sesuatu apapun bersama dengan 3 lapis kain tersebut. 3 lapis kain tanpa baju, tanpa sirwal, tanpa penutup kepala, dan yang lainnya. Hagadha fassarahu Syafi'i. Inilah yang telah ditafsirkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini terkait dengan jumlah kain kafannya. Terdiri dari 3 lapis kain. Itu hukumnya sunnah. Dan paling minimalnya adalah 1 lapis kain yang menutup seluruh anggota tubuh. Maka hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak ada lapis kain sama sekali, kecuali hanya 1, maka tidak masalah. Dikafani dengan 1 lapis kain. Dengan syarat tadi, harus menutup seluruh anggota tubuh. Tsanian kemudian faedah yang kedua, istihbabul bayadhi wan nadhafati fil kafan. Disunahkannya kain kafan tersebut berwarna putih dan bersih. Ini kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warnanya putih dan bersih. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikum al-bayadha. Kata beliau, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Memakai pakaian yang berwarna putih adalah sunnah. Fa'innaha khairu thiyabikum. Karena sungguhnya itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Wa kaffinu fiha mautakum. Dan kafanilah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka hukumnya sunnah kain kafan yang berwarna putih. Hukumnya sebatas sunnah, sehingga kalau tidak ada sama sekali maka boleh dikafani dengan kain yang warnanya tidak sesuai dengan kain kafan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya sebatas sunnah. Salisan kemudian, pelajaran yang ketiga, anna hadhil hala hiya akmalu halin li takfinil mayyit. Kata beliau rahimahullah, sungguhnya kondisi ini adalah kondisi yang paling sempurna untuk mengkafani mayit. Berbagai kriteria yang telah kita sampaikan tadi. Kafan yang jumlahnya 3 lapis dan berwarna putih, bersih. Lianna Allah Ta'ala hada ashab nabiyihi ila akmali halin yuridu halah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membimbing para sahabat nabinya kepada kondisi paling sempurna yang Allah inginkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti memilih yang terbaik untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak, beliau adalah khalil. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memilih yang terbaik untuk beliau dalam semua aspek kehidupan, dalam semua perkara. Yang sampai-sampai para ulama mengatakan sehingga kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam dalam urusan duniawi, maka itulah yang terbaik. Nabi alaihi wasallam hidup dalam keadaan seperti itu, penuh dengan kekurangan. Itulah kondisi yang Allah pilihkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kondisi yang terbaik. Sehingga orang fakir yang bersabar itu lebih afdol daripada orang kaya yang bersyukur, menurut sebagian ulama. Kama arafu dzalika min sunnatihi aidan. Sebagaimana para sahabat telah mengetahui hal tersebut dari sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan tata cara atau kaifiah pengkafanan yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian di sini beliau rahimahullah menyampaikan sebuah faedah. Kata beliau, al mustahab fi kafni rajuli an yakuna salasa lafaif. Yang disunahkan untuk kain kafan seorang lelaki adalah 3 lapis kain kafan. Telah kita sampaikan tadi, itu adalah yang paling afdol. Wal mar'atu fi khamsati aswabin. Adapun seorang wanita, maka dikafani dengan 3 lapis kain. Dengan perincian sebagai berikut. Izarin yang pertama adalah izar atau sarung untuk menutup tubuh bagian bawah. Ya, dikasih izar jenazahnya. Fungsinya untuk menutup tubuh bagian bawah. Wa khimar, kemudian yang kedua adalah khimar atau kerudung untuk menutup kepalanya. Wa qamis, kemudian yang ketiga adalah gamis. Ini untuk menutup tubuh bagian atas. Ya. Bagian bawah dikasih izar, bagian atas dikasih gamis. Ya, semacam jubah yang semisalnya. Bisa berupa sehelai kain, ya. Kemudian kita potong bagian tengahnya untuk jalan masuknya leher. Ya, potong. Kemudian kita selimutkan kepada jenazahnya. Walifafatain, kemudian dua lapis kain. Nah, dua lapis kain. Ini menurut pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama. Ada perbedaan jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Wal wajibu an yastura jami'a badanil mayyit, dan wajib untuk menutup seluruh tubuh mayit tersebut. Ini kadar minimalnya. Paling minimalnya adalah satu lapis kain yang menutup seluruh anggota tubuh. Kalau seandainya tidak ada kain yang lainnya, hanya memiliki satu lapis kain, maka boleh. Namun dengan syarat tadi, harus menutup seluruh anggota tubuh. Dan afdolnya, kain kafan ini dibeli dengan harta peninggalan seorang mayit. Afdolnya seperti itu. Untuk beli kain kafan, untuk beli parfum, dan lain sebagainya. Kalau masih sisa, maka digunakan untuk melunasi hutangnya. Kalau masih sisa, maka untuk menunaikan wasiatnya, kalau ada. Kalau masih sisa, baru dibagikan kepada ahli waris. Caranya seperti itu. Dan insya Allah akan kita praktekkan tata cara mengkafani mayit. Akan lebih jelas insya Allah. Bi'idnillah. Allah alam. So, untuk pertemuan pekan depan insya Allah. Sekarang. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanakallah.